Kemudian kita tulis wal asyara kayak yang ke-10. Fitimal kharija minal mar'ah, tentang darah yang keluar dari perempuan. Iya. Kata beliau fitimal kharija minal mar'ah arba'ah, darah yang keluar dari perempuan ada 4. Dan yang disebutkan di sini darah yang keluar ini tentunya keluar dari tempat yang dimaklumi. Bukan keluar dari hidung, keluar dari mulut, atau keluar dari anggota tubuh yang lainnya. Tapi dari tempat yang apa? Dimaklumi. Iya. Darah yang keluar dari perempuan ada 4. Yang pertama, kata beliau haidun, adalah darah haid. Apa definisi darah haid? Wahuwa dam alladhi ya'tadu al-mar'ata fi awqatin ma'lumatin. Dia adalah darah yang merupakan kebiasaan seorang perempuan yang keluar pada waktu-waktu yang telah dimaklumi. Yang keluar pada waktu-waktu yang telah dimaklumi. Nah, jadi itu darah haid. Ya, dan kata haid itu sendiri secara bahasa dari kata sayalan, seperti yang mengalir. Sisi bahasa ya. Dari sisi istilah keluarnya mengalirnya darah perempuan dari tempat yang khusus pada waktu yang dimaklumi. Pada waktu yang dimaklumi. Itu darah haid. Ya. Kemudian yang kedua, darah yang keluar dari perempuan adalah wanifas, darah nifas. Darah nifas. Apa itu darah nifas? Wahuwaddam al-kharij bisababil wiladah. Dia adalah darah yang keluar disebabkan karena melahirkan. Disebabkan karena melahirkan. Ini definisi ya, disebut oleh penulis di sini. Bahwa nifas adalah darah yang keluar disebabkan karena melahirkan. Ya, ada definisi lain disebutkan. Nifas adalah damun yakhruj minal mar'ah indal wiladah aw ma'aha. Ialah darah yang keluar dari perempuan ketika melahirkan atau bersama melahirkan. Dan definisi penulis lebih umum ya, lebih umum. Lalu dia katakan darah yang keluar disebabkan karena melahirkan. Jadi yang dikata misalnya seorang perempuan anaknya belum lahir, tapi darah sudah keluar. Darah sudah apa? Sudah keluar. Maka ini darah disebabkan karena apa? Akan melahirkan. Dia dihitung nifas atau tidak? Hah? Sudah terhitung nifas. Walaupun anaknya belum keluar. Tapi karena dia adalah darah disebabkan melahirkan, maka dia dihitung. Demikian. Tapi kalau misalnya masih jauh, anggaplah misalnya dia baru hamil 6 bulan, keluar darah. Ini bukan tanda, tidak ada tanda-tanda dia mau melahirkan. Maka ini tidak dihitung darah nifas. Nanti dia dihitung darah rusak, akan datangnya dihitung darah rusak. Jadi ini yang disebut dengan nifas. Ini darah yang keluar dari perempuan. Kemudian darah yang ketiga, kata beliau wal istihawatun, dan darah istihawat. Apa itu darah istihawat? Kata beliau wa huwa dam al-zaid ala akthar al-hayd. Dia adalah darah yang lebih, darah yang merupakan darah tambahan keluar melebihi darah haid. Nah, ini darah istihawah. Ini darah yang keluar melebihi darah haid. Nah, dan darah istihawah ini dia adalah darah yang keluar dari perempuan bukan pada waktunya, bukan pada masanya. Iya. Nah, itu disebutkan dia darah tambahan, darah istihawah. Ya, ini darah jenis yang ketiga. Nanti saya akan lebih rinci lagi ya, membedakan antara darah istihawah dan darah haid. Harus dibedakan. Baik, akan datang nanti kita bedakan insyaAllah. Kemudian yang keempat, wafasadun, adalah darah rusak. Ya. Wahuwa ma'ada dalik. Dan ini selain daripada itu. Ini kaidah penting ya untuk pembahasan nifas, untuk pembahasan haid. Jadi orang yang ingin berbicara memahami tentang bab haid, dia harus mengerti kaidah ini. Jadi darah yang keluar dari perempuan itu hanya ada berapa? 4 darah. Ini yang itu disebut oleh penulis. Ada darah yang lain sebenarnya, ada darah yang kelima. Sebutkan oleh sebagian ahli fikih. Tapi itu tidak ada kaitannya. Darah yang kelima disebutkan darah perawan. Ya, darah keperawanan. Jelas ya? Tapi ini tidak ada kaitannya. Cuma itu sudah disebutkan oleh penulis. Baik. Jadi empat. Darah yang keluar dari perempuan. Ya, darah haid, atau darah nifas, darah istihara. Kalau bukan, berarti dia darah apa? Darah rusak. Ya. Bukan? Berarti dia darah rusak. Jadi mudah mengukur ini. Perempuan keluar darah dari ini. Dan darah yang keluar ini bukan di masa haidnya. Dia punya masa haid, tapi darah keluar, anggaplah masa haidnya awal bulan. Ternyata pertengahan bulan ada darah yang keluar. Ya. Dari sisi sifat darah, sama warna darahnya dengan warna darah haid. Sama warnanya. Tapi ini dianggap darah haid atau bukan? Hah? Bukan, sebab dia keluar di awal. Bukan di kebiasaan. Ya. Kalau dikatakan darahnya darah istihara juga bukan. Karena warnanya warna apa? Warna hitam. Kalau begitu dia dihitung apa? Ya mudah saja. Kalau dia bukan haid, bukan istihara, bukan nifas, berarti darah apa? Darah rusak. Nah, ini manfaat dari kaidah. Ya. Manfaat dari kaidah. Nah, ini kaidah penting sekali dalam memahami pembahasan haid. Ya baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang kaidah ini. Apa yang diterangkan oleh penulis di sini, ini adalah hal yang dimaklumi. Adalah hal yang dimaklumi. Ya.